Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-24. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat negatif jumlah ismiyah dengan la nafiyah. Huruf la nafiyah atau penafian atau peniadaan adalah huruf yang bisa digunakan untuk membuat kalimat negatif jumlah ismiyah. La nafiyah memiliki hukum seperti hukum inna dan saudaranya. Artinya, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Contohnya, la rojula qa'imun. Tidak ada seorang pun laki-laki berdiri. Maka rojula merupakan isim la dan ia mansub. Sedangkan qa'imun adalah khobar la dan ia marfu. Contoh lain, la rojula fiddari. Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah. Maka rojula merupakan isim la dan ia mansub. Dan fiddari adalah khobar ghairu mufrad dan ia menjadi khobar la. Kaidah yang berlaku untuk la nafiyah. Yang pertama, isim la wajib nakiroh. Artinya, isim la tidak boleh ma'rifat. Contohnya, lar rojula fiddari. Kalimat di atas salah, karena isim la dalam keadaan ma'rifat. Isim la tidak boleh ma'rifat karena la nafiyah berfungsi meniadakan secara keseluruhan. Artinya, benar-benar tidak ada seorang pun laki-laki yang ada di rumah. Kalau yang ingin ditiadakan lelaki tertentu atau ma'rifat, maka bisa menggunakan laisa. Contohnya, laisar rojulu fiddari. Lelaki itu tidak ada di rumah. Kemudian yang kedua, isim la dihukumi mabni bila mufrad dan dihukumi mansub bila ghair mufrad. Maksud mufrad di sini bukan lawan dari mutsanna dan jamak, melainkan yang bukan mudhaf-mudhaf ilaih dan syibhul mudhaf. Contoh kalimat yang mufrad. La rojula fil baiti. La rojulaini fil baiti. La muslimina fil baladi. Untuk isim la yang mufrad, tidak boleh bertanwin karena dihukumi mabni. Contoh kalimat yang ghairu mufrad. La ghulama rojulin hadirun. Tidak ada pembantu seorang pun yang hadir. La sayyarata ajrotin huna. Tidak ada mobil sewaan di sini. La zaliman linnasi muflihun. Tidak ada orang zalim kepada manusia yang beruntung. La tali'an jabalan huna. Tidak ada pendaki gunung di sini. Tanbih, perhatian. Selain menafikan isim, la nafiyah juga bisa menafikan fi'il. Ketika la nafiyah digunakan untuk fi'il, maka kaidah yang berlaku adalah la nafiyah tidak mengubah i'rab fi'il. Artinya, la nafiyah tidak menjadikan fi'ilnya menjadi mansub atau majzum. Ia tetap dalam keadaan asal atau marfu. Contohnya, la yaqumu zaidun. Zaid tidak berdiri. La nafiyah hanya bisa menafikan fi'il mudhari. La nafiyah merupakan huruf nafi yang khusus untuk fi'il mudhari. Contohnya, la yarji'u zaidun. Zaid tidak pulang. La nafiyah tidak bisa digunakan untuk menafikan fi'il madhi. Maka kita tidak boleh membuat kalimat la qoma zaidun. Kita bisa menggunakan ma nafiyah untuk menafikan fi'il madhi. Contohnya, ma qoma zaidun. Zaid tidak berdiri. Contoh dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka adab yang pedih. Demikian dars yang ke-24. Semoga bermanfaat.